Baiklah, sebelum akad nikah dilaksanakan, tolong HP dimatikan. Alah, Pak. Cek balik. Kialah, Pak. Alah, Pak. Baik. Hari ini kita akan menyatukan dua hati. Nan cie ati itu di padang, nan cie lei ati itu di bukit tinggi. Asam di gunung, garam di laut. Di toko bumbu batamunya. Di kuang juga lupa sanjai, nan di muka sui kinilah sampai. Oh iya. Tepuk tangan sakete. Sakete. Terima kasih. Calon mempelai laki-laki. Yo Pak. Karen soros kita. Yo Pak. Namo Al Munawir, panggilan Yogi. Beda salah. Enggak Pak. Hobi memancing. Cita-cita ingin menjadi suami yang baik dan paragian. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Mempelai wanita. Iya Pak. Suaranya mah? Iya Pak. Iya, calon mempelai wanita. Namo Erni. Iya. Suku si kumbang? Iya Pak. Tapi lahir ujung jalan? Iya Pak. Prestasi pernah juara 3 lomba makan kerupuk saja orang. Iya Pak. Cita-cita ingin jadi ibu yang baik dan bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya. Iya Pak. Allah berpikir anak rumah tangga. Allah Pak. Rumah tangga itu bukan murah nak. Antara rumah jo tanggung tak kayu janjang di kapiang. Makonyo jangan capek-capek mengapiang janjang. Batu Pak. Banyak ke rumah deh kalau tanggung ini gak ada. Calon mempelai laki-laki. Iya Pak. Anda siap untuk babi ini? Siap Pak. Antilah. Batu Pak. Antilah ke Ceden. Babi ini itu lamanya 5% nyo. Selapiannya Pak. Selapiannya. Lama. Sadar Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Pak. Halo. Pak. Pak. Pak. Pak. Tolong. Tolong. Tolong. Pak. Antah katiko konan elok, sadang rancak mungo kambang, jalur katera ikan tibo. Kok nan ditunggu alah datang, kok nan dinanti alah tibo. Burung sinulak tabangnya tinggi, tabang malayo ateh pamatang. Siriah galah pinang manari, mancaliak marapulai nan alah datang. Tasabut salo nan jokuo, tarantang jalan kabukin tinggi. Cabiak siriah gatoklah pinang, patiklah rokok paminan jari. Nak senang di dalam hati, sajuk di dalam kiro-kiro. Tak ganti salam majawet tangan, kami sudahi persembahan. Terima kasih. Kok siriah lah pulang kagagangnya. Kok pinang lah surui kata puaknya. Si upiak surang kini lah baduo. Sanang hati bapak jomande. Sarato korong menjokap puaknya.